Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi dalil kenapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ummul mukminin, ibunya kaum beriman, dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Artinya nabi lebih utama mengurus kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istri nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa istri-istri nabi mendapatkan gelar ummul mukminin. Dalilnya surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 6. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 6. Kemudian bapak ibu saudara-saudari, Aisyah nama lengkapnya adalah Aisyatu bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyatu bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di kota Mekah setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha. Setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimadu oleh Rasulullah. Yang tidak dimadu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang memberi nama anaknya Khadijah dengan harapan agar nanti kalau si anak perempuan ini ya tidak dimadu oleh suaminya. Khadijah. Adapun sebagian orang kalau seandainya bernama Aisyah, maka calon-calon dimadu ini. Karena Aisyah banyak madunya, ya, radhiyallahu anha. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita beliau dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 tahun. 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 9 tahun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah itu sekitar 9 tahun. Kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah sekitar 9 tahun. Ya, 9 tahun. Taib, ibu-ibu, saudari, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari cerita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau dinikahi umur 6 tahun menunjukkan bahwasanya di dalam Islam tidak terlarang menikahi anak yang meskipun belum baligh, asalkan dia sudah mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang syahwat, mana yang bukan syahwat. Hal ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga. Karena di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu banyak yang mereka menikahkan anak-anak mereka di bawah umur baligh. Jadi tidak mengapa menikahi perempuan di bawah umur baligh. Menurut Islam, ya, saya tidak berbicara menurut undang-undang. Kemudian tetapi digaulinya ketika sudah baligh, itu lebih utama. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hal yang paling penting di dalam biografi Aisyah adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling disukai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, wanita mana atau orang mana, manusia mana yang paling engkau cintai? Kemudian beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa minar rijal, dan dari bapaknya dan dari lelaki, abuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Bapaknya. Nah, ini menunjukkan ibu, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perihal mana yang lebih utama antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Artinya, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita sebagaimana keutamaan atharid, makanan seperti layaknya bubur yang sangat enak, dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada hadis lain lagi yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma nazala alayya alwahyu wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayruha. Artinya, demi Allah, tidak pernah turun wahyu kepadaku dan aku sedang berbalut selimut dengan salah seorang di antara kalian, wahai istri-istriku, selain Aisyah. Jadi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan hubungan intim antara beliau dengan Aisyah, beliau tetap dapat wahyu. Menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tidak pernah terjadi di istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membacakan beberapa hal tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki Aisyah. Dan nanti hal-hal ini menjadikan kita semakin mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak sehingga kita tidak seperti orang-orang dari kelompok Syiah Rafidhah, orang-orang munafik yang tidak suka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pokoknya, dan ini saya juga menyinggung kepada sebagian orang yang bersikap ketika berhubungan sosial dengan manusia, sebagian orang itu mempunyai prinsip suka atau tidak suka. Mau dia berbuat baik sebaik-baiknya bagaimanapun, ya, mau dia utama seutama-utamanya bagaimanapun, akan tetapi kalau sudah dia tidak suka di dalam hati, pasti perbuatan orang tersebut pasti buruk di hadapan dia. Dan ini sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini tidak boleh kita lakukan dalam hubungan sosial kita sesama muslim, terutama sesama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mempunyai sikap benci terhadap seseorang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Aisyah. Sebanyak apapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah, mereka tidak pedulikan. Karena di dalam hati mereka mulai dari awal sudah benci. Ya, orang kalau seandainya benci kepada seseorang, bagaimanapun bencinya, bagaimanapun orang tersebut baiknya, tetap aja dianggap apa? Jelek, buruk. Dan itu disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perhatikan. Wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun kama walakin 'ainas sukhti tubdil masawiya. Artinya, mata yang suka terhadap sesuatu, dia akan terhadap setiap keburukan itu merasa remeh. Ya. Kalau dia, misalkan saya suka kepada salah seorang dari bapak, apapun yang bapak lakukan, keburukan pasti dicari-cari. Pasti dicari-cari alasan untuk membenarkan orang tersebut. Ini banyak di hadapan manusia. Ya, banyak kalau seandainya lagi bergaul dengan manusia. Sebaliknya, walakin ainas sukhti tubdil masawiyah. Akan tetapi, ya, kalau seandainya saya sudah benci kepada seseorang, maka walaupun orang tersebut baik bagaimanapun, di hadapan saya apa? Jelek, buruk. Nah, ini namanya orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya mengikuti kebiasaan orang-orang munafik dan orang-orang Syiah Rafidhah, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Bagaimanapun si bapak tersebut baiknya, bagaimanapun si fulan tersebut baiknya, karena sudah pertama kali dicap sebagai orang buruk, sudah. Pokoknya tidak ada maaf. Selalu dikorek-korek kesalahannya. Sedikit aja kesalahan dikorek-korek. Nah, di dalam bergaul kita tidak boleh seperti itu. Ya. Di dalam bergaul kita tidak boleh seperti itu. Qulil haqqa walau kana murran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kalau seandainya dia berbuat baik, ya sudah baik meskipun itu musuh kita. Kalau seandainya dia berbuat buruk, katakan itu buruk meskipun itu adalah kawan dekat kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sifat seperti ini sifat orang munafik. Ya. Yang paling pertama kali diletakkan adalah sifat buruk. Sifat buruk bahwasanya orang itu di hadapan saya tidak pernah baik. Apapun yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan segunung apapun, maka dianggap selalu buruk. Ini sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang-orang yang tidak benar di dalam bergaulnya. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kalau mata sudah menganggap si fulan, misalkan Pak Musa itu baik, maka meskipun ngantuk di majelis ilmu, tetap aja baik. Pas lagi ngantuk-ngantuk insiden. Ya. Mungkin ulun akan cari mungkin sidin keuyuhan, ya. Mungkin sidin keuyuhan lawan apa ini segala macam. Akan dicari-cari padahal kesalahannya buruk. Kesalahannya benar-benar tidak bisa dimaafkan misalkan. Kebalikannya, wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ya, ainu sukhti tubdil masawiyah. Tetapi kalau seandainya si fulan di hadapan saya sudah buruk, standarnya buruk, baik bagaimanapun si fulan tersebut, maka akan dianggap sebagai orang buruk. Ini munafik ini, orang munafik. Ini kebiasaan orang munafik, kebiasaan yang mereka lakukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak benar seperti itu. Makanya ada hadis, ada perkataan bijak mengatakan, bukan hadis ya, perkataan bijak mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka, sadiquka man saddaqaka la man saddaqaka. Temanmu adalah yang membenarkanmu kalau kamu salah, bukan selalu yang menganggap kamu benar. Ingat, ini cara bergaulnya orang munafik seperti ini. Ya, saya harapkan di antara jamaah sekalian tidak ada yang bergaul seperti ini. Kalau seandainya dianggap baik, ya, meskipun dia salah-salah fatal, sudah dicari-cari kebaikannya, kebaikannya, kebaikannya, kebaikannya. Katakan kalau salah ya salah. Kalau seandainya dianggap buruk, ya, kalau seandainya meskipun dia berkelakuan sebaik apapun, maka coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan amalan dari iblis, dari syaitan. Untuk apa? Untuk sebelum tidur membaca ayat kursi. Dan itu benar. Rasulullah SAW mengatakan apa? Sadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia berkata kepadamu dengan berkata yang benar. Iblis dibenarkan oleh Rasulullah. Fair, adil dalam bergaul. Tidak boleh kita, ya, kalau ada si fulan sudah, pasti buruk nih. Enggak, lihat dulu ya akhi. Sama ini seperti orang munafik, orang-orang Syiah Rafidhah. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan dan keutamaan Aisyah, mereka tutup sebelah mata. Bahkan kedua mata mereka tutup. Yang penting Aisyah buruk, ya, mulutnya buruk, kelakuannya kasar, bagaimanapun hadisnya sebanyak itu, maka tidak benar ya akhi mengorek-ngorek kesalahan kalau seandainya dia baik, kalau seandainya dia benar. Kalaupun salah, dinasehati. Nah, ini para ikhwah, jangan sampai, perhatikan ya, kalau seandainya bergaul, kita tidak boleh seperti ini. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Manusia itu kalau seandainya suka kepada sesuatu, ya, menganggap bahwasanya sesuatu itu baik, meskipun dia melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan ada pepatah Arab mengatakan as-sarahatu raha, dan ini saya pakai sering. Terus terang itu lapang. Ya, daripada mujamalah. Mujamalah itu apa? Berpura-pura. Dan ini bukan sikap para sahabat radhiyallahu anhu. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa aqalluha takallufan." Kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dipilih menjadi sahabat-sahabat Rasulullah? Salah satu sifat mereka, aqalluha takallufan. Paling sedikit berpura-pura. Kalau A ya A, salah ya salah, benar ya benar. Ya, ini cara bergaul. Dan kita ambil pelajaran sebagaimana yang kita biasa ambil, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini adalah orang-orang, termasuk orang yang dizalimi oleh orang-orang munafik, orang-orang Syiah Rafidhah sampai detik ini. Dan mungkin itu adalah salah satu keutamaan dari Aisyah, sehingga sampai saat sekarang mengalir, mengalir pahala untuk beliau. Dan begitulah orang-orang yang selalu disuudzani oleh orang lain. Disuudzani oleh orang lain. Selalu seperti itu. Selalu dianggap buruk, tidak pernah baik. Ya, hati-hati dalam bergaul para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak tentang Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak semuanya karena judul kita bukan tentang Aisyah, tetapi saya akan bacakan tentang cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Seperti yang saya sebutkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jaisi dzatis salasil. Fa ataituhu qultu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik. Artinya, Rasulullah SAW pernah mengutusku sebagai pemimpin perang pada Dzatus Salasil, Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi Muhammad SAW menjawab, Aisyah. Lihat, hadisnya sangat jelas. Tidak ada takwil, tidak ada tafsiran macam-macam. Ya, faminar rijal, qala abuha idzan. Yang dari laki-laki siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu bapaknya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ditanya lagi, "Tsumma man?" Qala Umar. Lalu siapa wahai Rasulullah selanjutnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Kemudian termasuk hadis yang merupakan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu la minar rijali kathirun. Artinya, yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyata 'ala an-nisa ka fadli tharidi 'ala sa'ili at-ta'am. Dan yang tidak sempurna dari para perempuan, ya, dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Maryam bintu Imran, yang kedua Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh perempuan adalah seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini salah satu hal yang merupakan keutamaan bagi Aisyah. Aisyah salah seorang wanita yang juga mendapatkan salam dari Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada suatu hari, "Ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'uka as-salam." Ini salah satu panggilan sayang Rasulullah kepada Aisyah. Wahai Aisyah. Dan Aisyah banyak sekali mendapatkan panggilan-panggilan sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Humaira, ya Aisyah, wahai Aisyah, wahai Humaira, wahai yang berpipi merah muda. Maka saya bisa simpulkan bahwa panggilan sayang dari seorang suami kepada istrinya itu sunnah Rasulullah. Ibu yang belum dipanggil dengan panggilan sayang oleh suaminya, minta malam ini juga. Hadza Jibril yuqri'uka salam. Ini Jibril membacakan kepadamu salam. Kemudian Aisyah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara. Artinya, semoga keselamatan juga atas Jibril dan rahmat Allah serta berkahnya. Jibril melihat apa yang aku tidak lihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah Aisyah radhiyallahu anha. Lihat ibadahnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala an Abdurrahman ibn al-Qasim an Abi anna Aisyah kanat tasumu ad-dahra. Artinya diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn al-Qasim dari bapaknya bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa sepanjang tahun. Salah satu sebabnya adalah beliau setelah meninggal Rasulullah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Dan salah satu yang menjaga syahwat adalah menikah berpuasa. Makanya beliau berpuasa sepanjang tahun. Kemudian beliau juga termasuk wanita yang zuhud, ya, dan ahli sedekah. Lihat, perhatikan, disebutkan bahwasanya di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, perhatikan baik-baik, ini ibadahnya Aisyah. An Ummu Dzarrah qalat, dari Ummu Dzarrah radhiyallahu rahimahullah, beliau berkata, yang punya cerita Ummu Dzarrah, ba'atha Ibnu Zubair ila Aisyah bimalin fi ghiraratain yakunu mi'atu alf fada'at bitabak faja'alat taqsimu finnas. Ibnu Zubair, pemimpin pada waktu itu yang Aisyah masih hidup, mengirim harta kepada Aisyah, dua tumpukan harta yang begitu banyak, di dalamnya sekitar 100,000 dirham. Kemudian beliau mengambil, Aisyah meminta diambilkan nampan. Itu tumpukan uang tadi diletakkan di atas nampan, kemudian beliau bagi-bagi seluruhnya. Falamma amsat, sampai sore, berarti dari pagi sampai sore cuma bagi-bagi duit. Sampai habis 100,000 dirham. Kemudian qalat, ketika sudah pagi dan beliau berpuasa kan tadi, hati ya jariyah futuri, wahai pembantuku, mana sesuatu yang aku bisa berbuka puasa dengannya, yang aku bisa berbuka puasa dengannya. Faqalat Ummu Dzarrah, ya ummul mu'minin, amastata'ti an tashtari lana lahman bidirham? Wahai ummul mu'minin, kenapa engkau tidak bisa membelikan untuk kita satu daging dengan harga 1 dirham? Kok semuanya dibagi-bagi? Kok semuanya dibagi-bagi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tu'annifini law adzkartani la fa'altu. Wahai Ummu Dzarrah, jangan engkau cela aku. Kalau tadi pas lagi bagi-bagi, ingatin aku. Coba lihat. Ingatin aku. Aisyah radhiyallahu anha, ahli ibadah. Dan subhanallah, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang menarik ketika membaca sejarah sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini lagi saya garap sebaik-baik wanita. Taib, bapak ibu saudara saudari, itulah Aisyah. Kemudian beliau mempunyai kunyah namanya Ummu Abdillah. Ceritanya kenapa? Karena suatu ketika beliau membawa anak keponakan beliau di hadapan Rasulullah minta nama. Bayi ini lahir, baru lahir pada waktu itu, kemudian dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha ke hadapan Rasulullah minta nama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asmaituhu Abdullah. Aku berikan nama dia dengan nama Abdullah. Dan wa anti ummu Abdillah. Dan engkau adalah ibunya Abdullah. Maka kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Kemudian bapak ibu saudara saudari, beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah di bulan Ramadan. Dan beliau termasuk ulama umat Islam. Bahkan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir dan juga Az-Zahabi mengatakan afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Artinya wanita yang paling pintar tentang permasalahan agama dibandingkan seluruh wanita alam semesta. Wanita yang paling pintar. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita baca, kita masuk kepada poin selanjutnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghsilul maniyya. Artinya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani. Saya tidak setuju dengan terjemahan ini. Kata kana, jika, dan ini kaedah bahasa Arab, kana itu kan kana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu. Ini kata kana, kalau seandainya dalam bahasa Arab digabung dengan kata kerja langsung yang artinya sekarang, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedang mencuci, ya. Karena kalau digabung dengan kata kerja langsung dalam bahasa Arab fi'il mudhari', ya, kata kerja present, maka menunjukkan kepada sering dan diulang-ulang. Sering dan diulang-ulang. Maka terjemahannya bagusnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Gitu ya hadisnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, rubah tuh terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membasuh mani. Ya, itu lebih tepat daripada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pernah, sering. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh mani. Thumma yakhruju ila shalah. Sebelum kita masuk kepada selanjutnya, mani. Apa itu mani? Di dalam Islam dikenal ada empat air yang keluar dari kemaluan. Yang pertama mani, yang kedua madzi, yang ketiga wadi, yang keempat baul atau air seni. Ya, kita ingin tahu empat-empat ini secara detail sekarang. Di sini disebutkan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani. Mani adalah, lihat, mani air yang keluar dari lelaki berwarna putih. Dan kental. Dengan muncrat. Bersamaan dengan syahwat. Dan diakhiri rasa lelah dan capek. Rasa lelah dan capek. Itu definisi mani. Ya. Air yang keluar dari lelaki dan berwarna putih di situ, kental, ya, keluar dengan muncrat bersamaan dengan syahwat yang diakhiri dengan apa? Dengan rasa lelah dan letih. Sedangkan madzi, silahkan azan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sedangkan madhi adalah air bening dan kental keluar ketika syahwat yang memuncak terjadi di saat saling bermesraan atau mengingat hubungan intim. Ya. Air bening dan kental keluar ketika syahwat dan saat memuncak. Terjadi ketika bermesraan dan mengingat hubungan intim. Yang ketiga, wadi, al-wadi adalah air putih keruh keruh dan dia juga tebal. Tebalnya sama dengan air mani, tetapi bedanya dia keruh, kalau mani tidak keruh. Dan juga bedanya dengan air mani, wadi tidak mempunyai bau. Sedangkan air mani mempunyai bau. Dan air wadi sering keluar setelah kencing. Dan dia lebih banyak keluar di musim-musim dingin dibandingkan musim panas. Madhi, madhi tadi najis ya. Wadi najis secara ijma. Wadi najis secara ijma. Sedangkan kencing ini bisa dipahami bahwasanya dia adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Dan dia adalah sisa dari perahan makanan dan minuman pada tubuh manusia. Dan dia biasanya air yang merupakan kelebihan dari keasaman dan keasinan pada tubuh manusia. Ini disebut dengan baul atau air kencing, air seni. Empat inilah air yang keluar dari tubuh manusia atau dari kemaluan manusia lebih tepatnya. Kemudian keluar, kita lanjutkan pada hadis yang ke-30, silahkan lihat bukunya. Kemudian keluar untuk sholat dengan memakai baju tersebut, ya. Aku pun melihat bekas cucian itu. Aku pun melihat bekas cucian atau basuhan itu. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, karena hadis selanjutnya berkenaan juga dengan hadis sebelumnya. Hadis yang ke-31. Wali muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sungguh aku pernah menggosok. Nah, kata-kata menggosok mani dari baju Rasulullah ini tidak tepat. Menggosok itu apa yang Bapak pahami dari menggosok? Ya. Menggosok kan? Setrika, menggosok. Itu orang Banjar. Ya. Menggosok itu berarti digosok-gosok gitu kan ya. Yang benar afrukuhu, kata-kata afrukuhu itu maksudnya adalah mengerik dengan ujung-ujung kuku. Sungguh aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dengan ujung-ujung kuku. Ya. Kata-kata farkan di situ tidak diterjemahkan kan? Sungguh aku pernah mengerik mani dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, maksudnya benar-benar mengerik. Nah, ini mulai mungkin boleh dikasih footnote, bisa ditambahi, sungguh aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih footnote di situ, dengan benar-benar mengerik dengan kuku-kuku. Maksudnya apa para ikhwah sekalian? Lihat setelahnya, fayusalli fihi, kemudian beliau sholat dengan memakai baju itu. Kata-kata farkan di sini, kalau kita tadi kasih footnote-nya, yaitu dengan benar-benar mengerik, artinya setelah dikerik, itu tidak ada pembasuhan. Artinya, ini ada mani di sini. Dikerik oleh Rasulullah SAW dengan kukunya. Kemudian sudah dikerik, langsung dibawa oleh Rasulullah SAW sholat. Paham maksudnya? Tidak ada antara mengerik dengan sholat itu dibasuh, enggak? Paham? Hah? Iya, ini nanti yang kita ingin ambil pelajarannya ya dari sini. Kita ingin ambil pelajarannya dari sini. Ya ini ibu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini tidak terlihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengerik, kemudian setelah itu beliau basuh, enggak terlihat. Beliau mengerik mani dari baju Rasulullah, kemudian langsung dipakai sholat dengannya. Nah, di sini nanti kita terdapat pelajaran yang kita akan ambil secara berurutan bahwa mani tidak najis. Dan terjadi perbedaan pendapat nanti di antara para ulama dalam perihal ini. Kemudian juga hadis selanjutnya, wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahaqquhu yabisan bi dhufuri min thawbihi. Sedang dalam sebuah lafaz Muslim yang lain, maksudnya lafaz riwayat Imam Muslim yang lain, ya. Sungguh aku pernah menggosoknya. Ini juga enggak tepat, saya enggak suka, ya. Atau tidak terlalu suka dengan terjemahan menggosoknya ini. Sungguh aku pernah mengeriknya. Mengerik mani tersebut dalam keadaan kering. Lihat kata-kata kering, ya. Menunjukkan kalau mani itu basah, dibasuh. Kalau dia kering, cukup apa? Dikerik. Ya, dengan kuku. Nah, disebutkan di sini di baju beliau dengan kuku-kuku. Ya, dengan kuku-kuku. Ini menunjukkan bahwasanya memang Aisyah radhiyallahu anha mengerik baju tersebut. dengan kukunya kalau maninya kering. Kalau maninya basah maka beliau basuh. Menunjukkan pula bahwasanya mani yang dianjurkan itu adalah dibersihkan. Bukan berarti dia najis, tetapi kalau ada di baju, kalau dia kering dibersihkan, dikerik. Kalau dia basah dibersihkan dengan dibasuh. Jadi jangan mentang-mentang tidak najis, bagaimana yang disebutkan oleh Pak Haji tadi, tidak najis dan itu pendapat kuat, dan kita kuatkan pendapat itu, tidak najis, maka selihat-lihatannya, paham maksud lu? Ya, misalkan ada di tapih sidin ada bakas, sudah dipakai karena najis di sidin. Nah, tidak demikian. Ya, meskipun dia tidak najis, tetap ya dianjurkan untuk dibersihkan. Kalau dia kering dikerik dengan kuku, kalau dia basah apa? Dibasuh. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah 3 hadis itu. Ya, kita sholat dulu. Nanti habis isya kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Ada berapa hadis yang kita baca tadi? 3 ya. Baik. Yang pertama, pelajaran pertama atau hukum yang pertama dari hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang sucinya air mani. Sucinya air mani. Dan dalam perihal sucinya air mani ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air mani itu suci. Mazhab Syafi'i disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, dan mazhab Hambali disebutkan dalam kitab Al-Insab. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa air mani itu najis. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa air mani itu apa? Najis. Taib. Sekarang kita ambil dalil-dalil dari kedua pihak. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu menyatakan air mani tidak najis. Dalil mereka yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh air mani dan dalam keadaan basah masih terlihat bekas maninya, beliau sholat dengan memakai pakaian yang ada air mani tersebut. Beliau membasuh air mani dan dalam keadaan masih basah dan masih terlihat air maninya, maka beliau tetap sholat di dalamnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha mengerik dengan kukunya air mani atau bekas air mani atau air mani yang kering. Mengerik dengan kukunya air mani yang kering. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa membasuhnya beliau langsung sholat dengannya. Ini dalil yang kedua. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengerik dengan kukunya air mani yang kering. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengannya tanpa membasuhnya. Ini pendapat dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang mengatakan, apa pendapat mereka? Air mani najis. Mereka berdalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah. Membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah. Padahal dalilnya ini sama juga. Ya, dalilnya sama. Cuma pemahaman terhadap dalil itu beda. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan kalau dibasuh berarti najis. Nah, ini nanti kita jawab ini. Kalau dibasuh berarti apa? Najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berdalil, dalil yang kedua yang dimiliki oleh mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Dan setiap cairan yang keluar dari kemaluan dikiaskan dengan kencing, berarti najis. Ya, mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Dan setiap cairan yang keluar dari kemaluan dikiaskan dengan air kencing. Dan air kencing berarti apa? Najis. Ini mereka berdalil dengan dua dalil juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Pendapat yang lebih kuat. Nah, ini cara belajar fikih begini, ya. Kalau dalam ilmu fikih ataupun ilmu biasa dipelajari dalam fakultas syariah begini. Permasalahan, apakah air mani najis? Di dalamnya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, najis. Suci. Pendapat yang kedua, najis. Pendapat pertama yang mengatakan mazhab si fulan. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak najis, mazhab si fulan. Itu dalam fikih begitu. Itu baru satu permasalahan. Bagaimana dalam banyak permasalahan. Dan itu harus dihafal. Dan itu diujikan. Ya, itu diujikan. Maka orang fikih itu paling hafal aqwal, perkataan-perkataan mazhab. Nah, sekarang kalau kita sekarang belajarnya adalah fikih sunnah, artinya fikih yang kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita langsung kepada pendapat. Kemudian nanti setiap pendapat itu ada dalilnya. Dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua. Seperti yang kita bapak-bapak tulis tadi. Sekarang kita masuk kepada masa pentarjihan, yaitu mana yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa air mani tidak najis. Tayib. Ustaz, bagaimana kita menjawab mazhab Hanafi dan Maliki? Apa dalil mazhab Hanafi dan Maliki yang pertama? Bahwasanya apa? Aisyah radhiyallahu anha membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah. Apabila dibasuh menunjukkan hal itu adalah najis. Kalau tidak dibasuh maka tidak najis. Boleh saja langsung Rasulullah SAW sholat dengan memakai pakaian yang terkena mani tadi. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang dibasuh najis. Ya, tidak semua yang dibasuh apa? Najis. Seperti misalkan kita membasuh karena ingin membersihkan. Kita membasuh ingin agar terlihat kinclong lagi. Tidak semua yang dibasuh najis. Itu jawaban atas dalil mereka dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua yang mereka pakai apa? Atau dalil yang kedua mereka pakai apa? Bahwa mani keluar dari kemaluan. Setiap yang keluar dari kemaluan najis sebagaimana kencing? Ya, maka jawabannya tidak demikian. Tidak semua yang keluar dari sesuatu maka bisa dikategorikan sama-sama najis atau sama-sama hukumnya. Seperti misalkan seorang kalau seandainya ya, misalkan air dari dubur kita, mohon maaf, dari pantat kita keluar angin kentut, najis apa suci? Ya, suci, tidak ada najisnya. Ya, orang kalau pas megang enggak kena najis berarti, suci dia. Tapi pada tempat yang sama keluar juga kotoran manusia, apa hukumnya? Najis. Sama kan? Tempatnya sama, tapi yang keluar beda. Yang satu najis, yang satu suci. Satu. Yang kedua, bahwa dari mulut juga bisa mengeluarkan sesuatu yang suci dan najis. Ludah suci. Sedangkan muntah najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua sesuatu yang keluar dari satu tempat hukumnya sama. Mani tidak najis meskipun dia keluar pada tempatnya air kencing, air seni. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, itu jawaban untuk mazhab Hanafi dan Maliki. Nah, itu Pak, kalau lagi di kampus dihafal itu. Itu baru satu permasalahan. Ya, dalam satu semester kadang-kadang ribuan permasalahan dihafal, siapa pendapat, berapa pendapat, pendapat ini diucapkan berapa orang, berapa mazhab, itu dihafal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang lebih kuat apa? Nah, ada dalil yang lebih menguatkan lagi bahwasanya air mani tidak najis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan sanadnya hasan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslitul maniya min thawbihi bi'irqil idkhir thumma yusalli fihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yuslit itu adalah mengeruk mani dengan pohon idkhir. Pohon idkhir itu adalah pohon yang berduri, ya, yang baunya wangi. Nah, itu dikerik dikerik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli fihi. Kemudian beliau, nah, kata-kata thumma ini menunjukkan langsung setelah dikerik langsung sholat. Tidak ada jeda antara dikerik kemudian dibasuh kemudian baru sholat, enggak. Kata-kata thumma ini menunjukkan litta'qib dalam bahasa Arabnya, artinya kemudian. Setelah dikerik langsung kemudian sholat di dalamnya, menunjukkan bahwasanya air mani suci, tidak najis. Wa yahuttuhu min thawbihi yabisan thumma yusalli fi. Kemudian kalau air mani tersebut, itu tadi kalau seandainya dia masih basah, kalau seandainya dia kering, maka beliau kerik dengan kuku-kukunya kemudian langsung sholat di dalamnya atau memakai pakaian tersebut, menunjukkan dengan kuat bahwasanya air mani tersebut tidak najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir sebelum kita masuk kepada mungkin Bapak Ibu tadi bertanya bahwasanya kok ludah itu tidak najis. Lihat hadisnya ya. Bahwasanya hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu tsauba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mani yang terkena pakaian. Mani yang mengenai pakaian. Faqal, beliau menjawab, "Innama huwa bimanzilatil mukhati wal busaqi." Sesungguhnya dia kedudukannya sama dengan kedudukan, mohon maaf, ingus dengan busok, yaitu air ludah. Wa innama yakfiki an yakfika an tamsahu bi khirqatin aw bi idkhir. Cukup bagimu menggosoknya. Nah, ini baru cocok nih. Menggosoknya dengan kain atau dengan daun idkhir tadi. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir adalah bahwa dalam hadis ini terdapat keutamaan Aisyah yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini pula terdapat perintah untuk para perempuan mengurus keperluan suaminya, dari mulai membasuh pakaian suaminya, membersihkan rumah, memasak, dan semisalnya, sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat di tempat itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari husnul muasyarah, termasuk dari bergaul yang baik terhadap sesama pasangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin disampaikan, baik masukan, saran, ataupun tambahan atau pertanyaan. Nah. Iya, tambahan. In 40 58 tahun. Ini tambahan dari beliau, ya belum saya sebutkan tadi beliau kapan meninggal. Sudah kita sebutkan ya, beliau meninggal kapan? Pada tahun 58 Hijriah, dan umur beliau pun 58 tahun. Dan beliau meninggal di berapa? Pada bulan Ramadan. Nah, jazakumullah khairan atas tambahannya, Bapak. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa kita kalau ibu kita dihina orang, maka kita akan marah. Bagaimana kalau ibunya kaum beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berani mempertanggungjawabkan nyawa kita untuk mempertahankan Aisyah dan kehormatannya radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah. Ada yang lain? Tambahan yang lain? Klar. Pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, tolong jelaskan, kalau wanita sedang haid katanya boleh ngaji tapi gak boleh pegang mushafnya. Terus kalau gak boleh pegang mushafnya, gimana kita bisa buka Al-Quran tersebut? Dan katanya mushaf itu Al-Quran yang asli. Gimana itu Ustaz? Jazakallah khair. Jazakallah khair, terima kasih kepada Ajeng atas pertanyaannya. Ada hadis yang berbunyi la yamassu hadzal quran illa tahir, dalam kitab riwayat Imam Malik dan Imam Hakim. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Ini hadis dengan jelas menunjukkan bahwa tidak boleh orang yang tidak suci mengambil atau memegang mushaf. Ya. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an, iya, dalam keadaan mereka terpaksa untuk membaca Al-Quran. Karena mungkin punya hafalan, karena mungkin mempunyai hafalan yang begitu banyak sehingga dia harus murojaah. Tetapi membacanya an dhahri qalbin, dari belakang punggung, artinya dari hafalan, bukan dengan memegang mushaf. Jadi kalau ditanya bagaimana mau membaca Al-Qur'an sedangkan tidak boleh memegangnya, maksudnya membaca di sini dengan hafalan. Demikian. Adapun yang dikatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang adalah Al-Qur'an yang asli, benar. Ya, Al-Qur'an yang ada sekarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan selalu menjaganya. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah inilah yang kita pegang sekarang sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ya, surat Al-Hijr ayat 9, yang ayat yang saya bacakan tadi. Nah, apa itu? Iya, memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwa seseorang diperbolehkan, seorang wanita haid boleh memegang Al-Quran atau tidak. Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kebanyakan ulama tidak memperbolehkannya, ya, untuk memegangnya. Dan bedakan antara memegang dengan membaca. Kita bicarakan sekarang memegang dulu. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh memegang mushaf, ya, ketika dia dalam keadaan haid. Sedangkan membaca beda. Juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bahwasanya ada yang sama sekali tidak membolehkan, tapi hadis mereka lemah. Ada berbunyi hadis begini. La yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Seorang yang junub ataupun yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini hadis lemah. Ya. Ini hadis lemah. Yang kalau seandainya hadis lemah tidak bisa dipakai. Kalau seandainya hadisnya tidak bisa dipakai, berarti hukumnya tetap pada asalnya, yaitu bahwa membaca Al-Qur'an umum untuk laki-laki atau perempuan. Untuk perempuan, baik perempuan yang suci ataupun ya perempuan yang haid. Demikian. Wallahu a'lam. Dan itu pendapat yang lebih kuat, bahwa seorang wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an an dhahri qalbin. Dia membaca Al-Qur'an dari belakang punggung atau dari hafalannya. Itu pun dikatakan pula oleh para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan, kalau sangat diperlukan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Tafadhol. Silakan. Di luar materi Ustaz. pada saat Ustaz memberikan kajian di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andaik, kalau tidak hilaf di sana baru dua kaidah yang terakhir itu mengatakan amalan mudah berpahala. Amalan mudah berpahala besar tentang duburu salah. Di sana Ustaz menjelaskan membaca, salah satunya membaca ayatul kursi setelah sholat. Nah, anak pertanyakan itu masalah dubur sholat. Bagaimana nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada Mu'az bin Jabal sebelum salam atau sebelum sholat ditutup tentang dubur sholat itu, Ustaz? Masih. Beliau bertanya tentang kata-kata dubur sholat. Ya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kata dubur itu tidak lepas dari sesuatu itu. Seperti dubur manusia. Ya, berarti bagian belakang manusia yang selalu ada pada manusia tersebut. Dubur sholah berarti juga begitu. Bagian belakang sholat, bagian belakang pada sholat yang selalu ada pada sholat tersebut. Yang tidak terpisah dari sholat. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal wasiat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Hadisnya berbunyi seperti ini. Wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Beliau ulangi itu 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, fala tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Janganlah engkau mengucapkan dubur setiap sholat, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Menurut pendapat yang pertama tadi, bahwa dubur adalah bagian sesuatu tersebut dan tidak keluar darinya, dubur manusia berarti bagian belakang manusia yang selalu bersama manusia tersebut dan tidak keluar darinya, tidak bisa dipanggal. Ya, dubur sholat adalah bagian dari sholat yang akhirnya dan tidak bisa dipanggal. Maka mereka berpendapat bahwasanya sebelum salam, innaka hamidum majid, sebelum salam setelah membaca innaka hamidum majid, baca doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Meskipun diperbolehkan seseorang mengatakan dubur itu adalah bagian terakhir setelah sholat. Ya, dubur itu adalah bagian terakhir di luar sholat atau setelah sholat. Maka dia boleh membacanya setelah dia astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, baru setelah itu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian dia membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Silakan, tidak mengapa. Terjadi perbedaan pendapat yang tidak terlalu signifikan. Apakah kita baca sebelum salamnya atau kita baca setelah salamnya? Nah, begitu. Adapun ayat kursi, nah ini dalil bahwasanya ayat kursi dibacanya setelah salam. Itu juga Nabi Muhammad SAW memakai kata-kata dubur. Dubur ini artinya di luar sholat setelah salam. Maka tidak mengapa, silahkan baca sebelum salam ataukah setelah salam. Wallahu a'lam. Nah, tapi ayat kursi itu setelah salam ya. Itu kebanyakan dari yang mensyarah hadis tersebut setelah salam. Nah, ada yang lain? Ada pertanyaan dari? Ya, Ustaz. Dari Bapak Gunawan Wibisono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang wanita yang sedang berihram, kemudian dia mengambil wudu dengan melihatkan auratnya, kaki, tangan, dan rambut di depan wanita lainnya, apakah diperbolehkan? Aurat wanita di hadapan wanita itu adalah seperti aurat wanita di hadapan suaminya. Ya. Aurat wanita di hadapan wanita adalah seperti aurat wanita di hadapan suaminya. Artinya hanya hal-hal yang besar yang tidak boleh diperlihatkan. Kubul dan dubur. Ini kita berbicara masalah aurat, bukan berbicara masalah pakaian. Pakaian nanti. Kalau wanita di hadapan wanita, aurat besarnya saja yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan. Ya, untuk ditutupi. Kita berbicara masalah aurat. Adapun kalau seandainya, bukan berarti dengan perkataan ini kemudian seorang perempuan ketika lagi misalkan kumpul-kumpul ibu-ibu kadang memakai penutup dada, cuma memakai celana dalam saja, ini jar auratnya cuma ini aja, jadi ulun tutupi ini aja. Nah, ini tidak benar, bukan itu maksudnya. Bedakan antara permasalahan aurat dengan sesuatu yang harus ditutupi ketika dia keluar dan bertemu dengan para perempuan. Jadi begini, kalau kita katakan tadi aurat perempuan adalah kubul dan duburnya saja, berarti kalau seandainya seorang perempuan dia memerlukan untuk memperlihatkan, mohon maaf, buah dadanya karena menyusui anak-anaknya di hadapan perempuan-perempuan lain, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, karena itu bukan apa? Itu bukan aurat yang harus ditutup. Iya. Nah, kalau di hadapan laki-laki maka harus ditutup. Ya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi ketika dia keluar di hadapan perempuan, bukan berarti dia langsung buka begitu, tidak. Ya, tetap dia menutup sebagaimana wajarnya. Nah, ini karena ditanya tadi aurat perempuan di hadapan perempuan, ya. Di sana terjadi perbedaan pendapat lagi di antara para ulama. Apakah semua perempuan ataukah ada perbedaan antara perempuan kafir dengan perempuan muslimah? Maka wallahu alam, Imam Ibnu Utsaimin menyatakan tidak ada perbedaan. antara perempuan muslim atau perempuan kafir. Semuanya sama. Artinya kita diperbolehkan untuk terbuka pada saat itu kecuali kubul dan dubur saja. Dan ingat, sekali lagi kata-kata terbuka bukan berarti kita dari awal kemudian membuka, tidak. Ya. Ada ayat yang berbunyi tentang itu, bahwasanya pendapat yang kedua yaitu ada perbedaan antara perempuan yang beriman dengan perempuan yang kafir. Kalau perempuan yang beriman, mereka apa namanya? Mereka boleh terbuka, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, cuma kubul dan dubur saja. Adapun perempuan yang kafir, maka seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Menurut pendapat yang kedua seperti itu. Paham Pak maksud saya? Pendapat yang pertama apa? Tidak ada bedanya. Mau di hadapan wanita muslimah, mau di hadapan wanita selain muslimah, tidak ada bedanya. Ada ayat, saya lupa ayatnya, yang berbunyi bahwa nisaihinna, ya, tidak mengapa untuk memperlihatkan di hadapan perempuan-perempuan mereka. Nah, kata-kata mereka ini kembali kepada kaum wanita beriman. Ini yang dijadikan dalil bagi pendapat yang kedua, bahwa ada perbedaan antara di hadapan aurat perempuan yang beriman dengan di hadapan perempuan yang tidak beriman. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara aurat antara seorang perempuan di hadapan wanita berimankah, wanita kafirkah, sama saja. Artinya yang harus benar-benar ditutupi kubul dan duburnya. Tetapi khusus untuk pakaian, ya berpakaian dia keluar seperti biasa. Wajarnya seorang perempuan yang berpakaian. Ya. Adapun nanti kalau dia perlu merasa memperlihatkan buah dadanya karena menyusui atau karena satu dan lain hal, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Nah, yang lain cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.